Dan dengarkanlah firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Imran. Kata Allah Azza wa Jalla, "Yauma tabyadhu wujuh wa taswaddu wujuh." Di hari yang mana di sana ada wajah-wajah yang putih bersih, cerah, dan di sana juga ada wajah-wajah yang hitam muram. Dan kata Imam Al-Baghawi ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, berkata Abu Umamah, humul khawarij. Mereka adalah khawarij. Orang-orang yang berwajah muram, hitam, legam. Mereka adalah orang-orang khawarij. Ini orang-orang yang memberontak kepada pemimpin yang sah. Baik memberontaknya dengan lisan-lisan mereka atau dengan pedang. Di dalam kitab sunnah diceritakan oleh seorang tabi, Abu Ghalib, dia berkata, "Kuntu inda Abi Umamah." Sesungguhnya aku di sisinya Abu Umamah. Dan Abu Umamah membacakan ayat tadi. Yauma tabyadhu wujuh wa taswaddu wujuh. Di hari yang wajah-wajah itu ada yang putih bersih dan ada juga yang hitam muram legam. Waktu itu, dan aku berkata kepada Abu Umamah, "Manhum?" Siapa yang mereka wajahnya legam hitam di hari kelak, di hari kiamat tersebut? Kata Abu Umamah, "Humul Khawarij." Mereka adalah Khawarij. Mereka adalah Khawarij. Ya. Dan kata Abu Ghalib, "Asami'ta dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah engkau mendengarnya langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wajah-wajah yang hitam kelak di hari kiamat adalah Khawarij? Qala, "Sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendengarnya langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, orang-orang Khawarij yang sifatnya orang-orang Khawarij memberontak, revolusi kepada pemimpin yang sah. Awalnya memberontak dengan lisannya dan ujungnya dengan pedang. Ujungnya dengan senjata yang mereka kelak di hari kiamat akan memiliki wajah yang hitam muram karena dosa-dosanya. Dan kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Al-Khawarij kanu la yarawna al-harb." Orang-orang Khawarij awalnya dahulu ketika dia memberontak dengan lisan tidak melihat untuk memberontak dengan pedang. Tidak untuk memerangi pemimpin. Ya. Nah, itu awalnya. Kemudian setelah itu, ya, mereka yad'una ila ara'i, mereka mendakwakan manusia untuk mengikuti pemikirannya. Apa pemikirannya? Ya, ini yunkiruna ala umara'il jawri, mengingkari pemimpin yang zalim. Hasbat taqati, sesuai dengan kemampuan mereka, dengan lisan, dengan omongan-omongan, dengan dakwah. Dan seperti ini awalnya mereka. Sampai mereka mendapatkan kekuatan, kemudian mereka memberontak dengan pedang, dengan senjata. Ini cirinya orang-orang Khawarij. Dan tentunya kita harus mengetahui keburukan untuk menghindarinya. Dan banyak orang-orang seperti ini. Dan kata Al-Imam Ajuri, dia mengatakan, "Al-Khawarij yakhrujuna 'alal a'immah." Orang-orang Khawarij itu mereka sifatnya keluar memberontak kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang sah. Awalnya memberontak dengan lisan, menjelek-jelekkan pemimpin. Akhirnya dia memberontak dengan senjata. Dan ini ya, wakilnya, kenyataannya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, al-khuruj, memberontak itu, ya, yakunu bisaibi wa yakunu bilisan. Memberontak itu dua. Yang pertama dengan pedang, yang kedua dengan lisan. Dengan memburuk-burukkan pemimpin yang sah. Dan awalnya dengan lisan. Ya, nah, seperti itu. Ya, wanasu, dan manusia kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, lan yakhruju 'alal umara 'alal imam. Bas mujarrad. Imsi khudil sayf. Manusia kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, enggak tiba-tiba langsung dia memberontak kepada pemimpin, angkat pedang, angkat senjata. Enggak seperti itu. Balila budda yakunu hunaka mauti'atun wa tamhid. Akan tetapi di sana ada mukodimanya, ada pengantarnya. Qadhun. Qadhun fil a'immah. Yang pertama ya ini dijelek-jelekkan pemimpin tersebut. Ketika cerita menjelekkan pemimpin, ketika di koran nulis menjelekkan pemimpin, ketika di berita menjelekkan pemimpin, ketika di internet menjelekkan pemimpin. Ini awalnya. Wa tatrun limahasinihim, dan menyembunyikan kebaikan-kebaikan pemimpin. Bantuan diterima tapi tidak pernah dia menyebarkan bantuan-bantuan tersebut. Menceritakan kebaikan-kebaikan pemimpin tersebut. Ini sifatnya Khawarij. Sifatnya Khawarij memberontak. Awalnya memberontak dengan lisannya. Ini awalnya, dan ujungnya dengan senjata. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ya, summa tamtali'ul qulub bughdan wa hiqdan wa hinaidin yasulul bala. Setelah sudah dibicarakan pemimpin, keburukan-keburukannya dibicarakan, maka yang terjadi, hati-hatinya kaum muslimin, hati-hatinya rakyat, timbul kebencian, timbul hasad, dengki kepada pemimpin, yang ujung-ujungnya timbul bala yang besar. Kata Hasan al-Basri, orang-orang Khawarij itu miskin. Mereka miskin. Ro'a mungkaran fa'ankaru. Ngelihat kemungkaran, mengingkari kemungkaran. Fawaqa fiha ma'ankara minhu. Kemudian setelah itu, jatuh mereka pada kemungkaran yang lebih besar. Itu orang-orang Khawarij. Maunya mengingkari kemungkaran, tapi dia merusak hakikatnya. Dan mereka merusak di muka bumi ini. Dan nanti di hari kiamat, wajah-wajah mereka itu hitam legam. Karena dosa-dosa ketidaksabaran mereka di dunia dalam menghadapi pemimpin yang zalim. Maka wahai kaum muslimin, bersabar. Jadilah ahli sunnah wal jamaah. Jadilah kaum muslimin, jadilah rakyat yang baik. Yang membicarakan kebaikan-kebaikan pemimpin. Yang menyembunyikan aibnya pemimpin. Kalau kita mampu menasihati empat mata, kalau tidak mampu, doakan dia. Semoga Allah memberikan kebaikan buat mereka semua. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim, fastaghfiruhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قوم مسلمين جماعة جمعة berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Allah taala berfirman dalam surat Al-Imran di ayat ke-7, ya, Allah taala berfirman, فَأَمَلْ لَرِنَا فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, penyakit kesesatan, penyimpangan, dan kata Abu Umama, mereka adalah Khawarij, teroris, dan semua jenis-jenisnya, ISISnya, kaedahnya, dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang berpenyakit hatinya. Dan kata Qatadah, seorang tabi'in, tentang ayat ini dia mengatakan, fa illam takun al-haruriyah ma adri man. Kalau seandainya ayat ini bukan ditujukan untuk orang-orang haruriyah, ini orang-orang teroris, Khawarij, yang memberontak dengan lisan atau dengan pedang kepada pemimpin yang sah, maka siapa lagi kalau bukan mereka. Maka kita harus ketahui. Dan orang-orang khawarij, orang-orang khawarij kata Imam Tabi'in, Ayyub As-Sikhtiyani, dia mengatakan, Al-Khawarij ikhtalafu fil ism. Khawarij, khawarij. Yang dia itu memberontak dengan lisan dan dengan pedang. Siapapun dia, namanya berbeda-beda. Di setiap zamannya berbeda-beda. Dari orang-orang khawarij, teroris, dan seterusnya. Itu namanya berbeda-beda. Ijtama'u 'ala sayyid. Dan satu mereka tujuannya memberontak dan menggulingkan pemimpin yang sah. Makanya kita harus mengetahui hal ini. Dan untuk bisa menghindarinya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Dan dijauhi oleh Allah dari sifatnya orang-orang khawarij. Yang mereka itu sukanya memberontak. Awalnya dengan lisan. Dan ujungnya dengan pedang atau senjata. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.